Kemudian jika kita sedang sholat malam atau sholat tahajud, lalu azan subuh, apakah kita membatalkan sholatnya ataukah selesaikan sampai salam? Selesaikan sampai salam, barakallahu fikum. Kadang-kadang antara azan yang satu dengan yang lainnya berbeda. Kadang-kadang juga jadwalnya tidak tepat dengan waktu yang seharusnya. Artinya misalnya waktu seharusnya masih kurang 5 menit, ada yang sudah azan karena mereka biasa pakai jadwal. Sehingga selesaikan saja. Dan biar Allah SWT yang akan menilai niat kalian. Niat kalian sudah witir, ya witirlah, teruskan. Barakallahu fikum.